Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Naam. Hafalannya dari ayat pertama sampai ayat 15. Naam. Yang sudah hafal silakan dibaca. Tafadhalu. Kita merujuk miftah, ini miftah. Nah, diterjemahkan faida barikal basar. Nah, wa khasafal qamar Muhammad Ali. وخسف القمر نعم وجمع الشمس والقمر محمد جبريل نعم يقول الإنسان أين المفر يومئذ أين المفر مجددي تيولان نعم berikutnya Randy هنا كلا لا وزر نعم كلا لا وزر. Naam, ahsan. Ila rabbika yawma idhin mustaqar. Naam, ba'dahu Rizal. Naam. Yunabba'ul insanu yawma idhin bima qaddama wa akhar. Sorry. Nah. Bal al-insanu 'ala nafsihi basira. Sadiqin. Nah. Walau alqa ma'adhira. Walau alqa ma'adhira. Taufiq. Ina taufiq. Nah. Ilahuna pelajarannya. نعم نواصل. من يقرأ؟ هل ينسل سياب؟ يفرغ يبادر متعلمه نعم حسب آيات 16 sampai 19 الله سبحانه وتعالى berfirman لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه لا تحرك به لسانك jangan engkau تحرك ما معنى تحرك علي apa maknanya تحرك apa maknanya tuharrik? Harroka. Apa maknanya? Dindin. Tuharrik. Harroka. Apa maknanya? Menggerakkan. Jangan engkau menggerakkan bihi ini bil Quran. Lita'jala bih. Untuk engkau tergesa-gesa dengannya. Inna 'alaina jam'ahu. Sesungguhnya atas kami jam'ahu. Pengumpulannya. Wa Qur'anah. Dan juga bacaannya. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ apabila kami telah menyelesaikan bacaannya, فَاتَّبِعْ maka ikutilah قُرْآنَهُ bacaan tersebut. Thumma inna alaina bayana. Kemudian sesungguhnya atas kami penjelasan Al-Quranul Karim. Wallahu a'lam. Jam'uhu. Jam'ahu. Al-jam'ah di sini bermakna, yang di antara tafsirnya adalah Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan Al-Qur'anul Karim fi sadrika, pada dadamu, sehingga dengan pengumpulan Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an pada dada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sesuatu pun dari Al-Qur'anul Karim yang luput dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Qur'ana, wa Qur'ana, yani Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan, akan menguatkan bacaan terhadap Al-Qur'an, yakni pada lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini bermakna bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam fasih dalam melafazkan Al-Qur'an, benar dalam huruf-hurufnya dan seterusnya. Dan Al-Qur'an ini sama dengan, yakni kata Al-Qur'anu sama dengan Al-Qira'ah, Al-Qira'atu, yakni keduanya adalah bentuk masdar. Nah, Qur'an dan Al-Qira'ah ini adalah masdar. Nah, فَإِذَا قَرَأْنَاهُ قَرَأْنَاهُ, di sini dhamir mutakallim al-jam' ini maknanya apabila kami telah menyempurnakan bacaannya terhadap engkau wahai Nabi, bilisani Jibril, melalui lisan Jibril alaihissalam. Nah, karena Jibril lah yang membacakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna alaina bayana, alaina bayana. Yani atas Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan Al-Qur'anul Karim kepada manusia melalui perantara lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yani Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim bukan sebatas lafaznya, bukan sebatas kata kalimat, namun dengan diturunkannya Al-Qur'anul Karim ini ada hikmah yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala memahamkan Al-Qur'anul Karim kepada manusia agar mereka bisa mendapatkan petunjuk, bisa mendapatkan hidayah dan berjalan di atas jalan yang lurus berdasarkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita baca tafsirnya. Qala rahimahullah, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ja'ahu Jibril bil wahyi, bila Jibril datang membawa wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa syara'a fi tilawatihi alaihi, dan Jibril mulai membacakan wahyu tersebut, Al-Quran tersebut, maka badarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-hirs qabla an yafrugha. Nabi pun bersegera mengikuti bacaan yang telah dibaca oleh Jibril alaihissalam. Minal hirs, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat bersemangat. Qabla an yafrugha, sebelum Jibril alaihissalam menyelesaikan bacaan tersebut kepada beliau. Yakni yang terbetik pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat tersebut, yakni jangan sampai ilmu yang mulia tersebut, ilmu yang agung tersebut terluputkan. Nah, apa yang disampaikan oleh Jibril alaihissalam dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam luput, tidak terhafalkan, yakni tidak bisa diikuti. Nah, tentunya ketika seseorang menyampaikan, ya, ini dalam kehidupan sehari-hari kita, menyampaikan sesuatu yang baru berupa kalimat-kalimat, nah, apalagi kalimatnya panjang, tentunya yang terbetik pada benangnya apa? Mencoba menghafalkan yang pertama, apa tadi? Kalimat yang pertama, kedua, ketiga, ya, dia berusaha untuk menghafalkannya, ya, dan boleh jadi dia mengulang-ulang dengan lisannya, menggerakkan lisannya. Baik. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sangat-sangat khawatir wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Jibril alaihissalam ini luput, hilang dan tidak dihafalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau terburu-buru untuk mengikuti bacaan Jibril alaihissalam sebelum Jibril alaihissalam menyelesaikan bacaan na'am wahyu tersebut. Wa talahu ma'a tilawati Jibril iyyah. Nabi pun membaca bersama bacaan Jibril alaihissalam kepada beliau. Ini langsung diikuti. Baca langsung diikuti. Nah, tidak menunggu sampai selesai. Misalkan satu ayat selesai, tidak. Namun baru mulai, sudah mulai diikuti. Jibril memulai, Nabi pun langsung memulai menggerakkan lisan beliau sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala na'am memberikan bimbingan kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, na'am, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan engkau gerakan lisanmu, ya, dengan itu engkau terburu-buru mengikuti bacaan Jibril alaihissalam. Maka dengan keadaan tersebut, fanahahullahu an hada. Allah Subhanahu wa taala melarang perkara tersebut. Ya. Allah Subhanahu wa taala membimbing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala wala ta'jal bil Qur'an, yakni dalam ayat yang lain, wala ta'jal bil Qur'an min qabli ay yuqda ilayka wahyu. Wahai Nabi, la ta'jal. Apa maknanya la ta'jal? Ini jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Ya. Bil Qur'an, untuk membaca Al-Qur'an, min qabli ay yuqda ilayka wahyu, sebelum pembacaan wahyu tersebut diselesaikan oleh Jibril alaihissalam. Apa maknanya? Yani Allah Subhanahu wa taala membimbing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Jibril datang membawa wahyu, kemudian mulai membacakannya, didengarkan terlebih dahulu, diresapi terlebih dahulu, difahami terlebih dahulu sampai selesai, kemudian baru diikuti. Nah, ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika turunnya wahyu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa qala huna, dan di dalam ayat, ya, pada surat yang kita pelajari ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih." Wahai Nabi, jangan engkau menggerakkan, ya, menggerakkan lisanaka bihi, bihi lisanak. Jangan engkau menggerakkan lisanmu dengannya, dengan Al-Qur'an, lita'jala bih, untuk engkau terburu-buru, ya, dengan yakni alasan yang engkau miliki tersebut. Thumma dhamina lahu ta'ala annahu la budda an yahfadhahu wa yaqra'ahu. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jaminan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan menjaganya. Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan membacakannya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala wa yajma'u Allah fi sadrihi. Allah Subhanahu wa ta'ala pula akan mengumpulkan Al-Qur'anul Karim pada dada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada suatu ayat pun yang luput dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala inna 'alaina jam'ahu wa qur'anahu, sesungguhnya atas kami. Ini adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan mengumpulkannya, jam'ahu, akan mengumpulkan Al-Qur'an, wa qur'anah, dan juga akan mengokohkan bacaan Al-Qur'an, bacaan Al-Qur'an pada lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fal hirsu alladhi fi khatirika innama da'i lahu hadarul fawat wan nisyan. Maka semangat yang ada pada benakmu dan engkau lakukan, engkau realisasikan dengan menggerakkan lisan, ya, dan seterusnya. Innama da'i lahu, yang memicu, yang mendorong untuk engkau melakukan hal tersebut adalah apa? Hadarul fawat. Hadarul fawat wan nisyan. Khawatir luput. Ada satu huruf yang luput, ya, ataukah harokat yang luput. Wan nisyan, dan juga nisyan, lupa. Ya, ada yang lupa. Ya, tadinya mungkin di awal, ya, yang namanya manusia. Nah, yang namanya manusia terjangkiti yang namanya lupa. Ya, oleh karena itu dikatakan summiya insanan madza likathrati nisyanihi. Nah, baik. Boleh jadi ingat di awal ketika baru mulai dibacakan, ingat. Nah, ketika sudah, ya, numpuk apa yang dibacakan, boleh jadi, nah, hafalan yang pertama ini tertutup dengan hafalan, yang baru. Baik. Ini kekhawatiran pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. فَإِذَا ضَمِنَهُ اللَّهُ لَكَ فَلَا مُوْجِبَ لِذَلِكَ. Maka setelah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jaminan kepada engkau wahai Nabi, tidak ada keharusan untuk engkau berbuat hal tersebut. Apa itu maksudnya? Ini jangan engkau terburu-buru, melainkan dengarkan, ansit. Nah, dengarkan dan perhatikan dan fahami apa yang disampaikan oleh Jibril alaihissalam. Setelah itu baru engkau, nah, baca sebagaimana apa yang telah dibacakan oleh Jibril alaihissalam. Faida qara'nahu fattabi' qur'anah. Maka apabila kami telah membacakannya kepada engkau, fattabi', ikutilah qur'anahu, bacaan tersebut. Ai idza kammala Jibril qira'ata ma awha Allahu ilaik. Bila Jibril telah menyempurnakan, telah menyelesaikan bacaan yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada engkau, fahina idzin ittabi' ma qara'ahu wa qra'hu. Maka ikutilah, ya, apa yang telah dibaca oleh Jibril alaihissalam, ya, wa qra'hu, dan bacalah sebagaimana apa yang telah dibaca oleh Jibril alaihissalam. Thumma inna 'alaina bayanah. Kemudian atas kami bayanah, penjelasan Al-Qur'anul Karim. Tafsirnya qala rahimahullah ay bayanu ma'ani. Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti akan menjelaskan makna-makna dari Al-Qur'anul Karim. Tidak ada suatu ayat, suatu huruf melainkan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskannya. Naam. Fawa'adahu bihifzi lafzihi wa hifzi ma'anihi. Allah Subhanahu wa taala memberikan janji untuk menjaga lafaz-lafaznya. Yani tata cara membaca Al-Qur'anul Karim sebagaimana kita rasakan sekarang. Nah, Allah Subhanahu wa taala betul-betul menjaga Al-Qur'anul Karim dari segala bentuk perubahan. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an bacaannya ya dengan tawafur, banyaknya ilmu, ya, kitab-kitab yang menjelaskan bagaimana tata cara membaca Al-Qur'anul Karim. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menjaga yakni dengan adanya orang-orang yang mutqin dalam bacaan Al-Qur'an, dengan adanya sanad riwayat ya yang sampai silsilnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni membaca Al-Qur'an sebagaimana apa yang telah dibaca kaifiahnya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan untuk menjaga makna-maknanya. Allah Subhanahu wa taala memilih para ulama. Allah Subhanahu wa taala memilih orang-orang yang berilmu ya untuk mereka menjelaskan tafsir ya makna-makna dari Al-Qur'anul Karim sesuai dengan apa yang telah difahami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh para sahabat dan salafus salih. Wa hadza a'la ma yakun. Maka kondisi seperti ini, penjagaan terhadap lafaznya penjagaan terhadap makna-maknanya adalah kondisi yang sangat luar biasa mulia, kondisi yang sangat masya Allah tinggi kedudukannya. Baik. Famtathala sallallahu alaihi wasallam li adabi rabbih. Maka Allah Subhanahu yani Nabi sallallahu alaihi wasallam imtathala. Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam merealisasikan bimbingan berupa adab dari Allah Subhanahu wa taala, la tuharrik bihi lisanaka lit'anjala bih ila akhirih. Naam. فكان إذا تلا عليه جبريل القرآن بعد هذا أنصت له فإذا فرغ قرأه. Maka setelahnya, بعد هذا, setelahnya, apabila Jibril datang membawa wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membacakan wahyu tersebut kepada beliau, أنصت له, Rasul pun apa? Diam. Nah, mendengar kemudian memerhatikan dan memahami wahyu tersebut. Fa idza faragha qara'ahu. Bila selesai dari pembacaan wahyu tersebut, apa yang dilakukan oleh Nabi? Qara'ahu, membaca sebagaimana apa yang telah dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala jama'ahu fi qalbihi. Yani menggabungkan, yani mengumpulkan Al-Qur'an tersebut, Al-Quran tersebut pada dada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada satupun yang terluput dan tidak ada satupun yang terlupakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah ada ini? Sudah. طيب نواصل اولا نعم بعدين اذن قال رحمه الله وفي هذه الايه ادب لاخذ العلم maka di dalam ayat ini dipetik faedah adabun li akhdil ilm. Yani sebuah adab yang mulia ketika seseorang menuntut ilmu. Alla yubadira al-muta'allimul mu'allima. Hendaknya seorang al-muta'allim. Apa makna al-muta'allim? Pemirsa itu apa? Belajar. Nah, al-muta'allim yani orang yang belajar. Talibun ilm, hendaknya dia tidak mendahului al-muallim, seorang pengajar. Nah, yani seolah-olah dia lebih paham jadi gurunya, seolah-olah dia hendak mengajari gurunya. Nah, atau kayak misalnya, yani diterapkan dengan makna yang lebih luas. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Qabla an yafrugha min al-mas'alah allati syar'a fiha. Sebelum pengajar tersebut, seorang syekh tersebut, seorang ustaz tersebut menyelesaikan masalah yang sedang dia sampaikan. Nah, ini terkadang ya. Dan ini sebenarnya sebuah penyakit. Gergetan terkadang. Nah, kok syekhnya salah? Misalkan pelajarannya jatahnya 45 menit. Misalkan. Ini baru menit ke 20. Syekh ini salah, misalkan. Kok belok harusnya ke arahnya ke barat, dia belok ke selatan, misalkan. Ini pembahasannya salah, misalkan. Dia gergeten, misalkan. Padahal sedang membahas syekhnya ini. Boleh jadi sabkul lisan, boleh jadi beliau yakni seorang guru tersebut sedang menyampaikan sebuah ucapan yang marju. Ini ada ihtimal-ihtimal. Nah, boleh jadi seorang guru tersebut dia menyampaikan sesuatu yang keliru dan kemudian di akhir pembahasan ternyata dia teringat, oh ini keliru, kemudian dia revisi. Nah, maka hendaknya seorang al-muta'allim ini yata'adab, dia beradab. Nah, jangan sampai memotong ya pembahasan gurunya, apalagi di tengah-tengah pelajaran dengan beraninya dia memotong pembicaraan, ya syekh ada khata misalnya. Nah, layak tak adab seperti ini. Hendaknya dia memberikan kesempatan kepada pengajarnya untuk menyelesaikan, ya, kemudian dengan tulisan bisa dia sampaikan dengan cara yang penuh adab. Nah, afwan, apakah ini apa yang antum sebutkan betul ataukah keliru? Nah, ataukah nanti setelah akhir pelajaran ternyata oh, nah, sabkul lisan. Oh, ternyata nah, beliau salah ingat. Nah, demikian. Ini adalah bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Yani hendaknya al-muta'allim ini beradab dan memberikan kesempatan kepada seorang guru menyelesaikan masalah yang sedang dia sampaikan. Fa idza faragha minha sa'alahu amma ashkala 'alayhi. Bila telah diselesaikan pembahasannya, maka dipersilakan seorang pelajar itu menyampaikan, bertanya dari perkara-perkara yang dia muskilahkan. Ya. Yani ada pertanyaan, ada kesulitan, ataukah ada sesuatu yang belum dia pahami. Maka, nah, dia meminta tambahan penjelasan kepada gurunya. وكذلك إذا في أول الكلام ما يوجب الرد أو الاستحسان ألا يبادر برده أو قبوله. Demikian pula ketika pada awal pembicaraan, awal pembahasan ada sesuatu yang mengharuskan ditolak dan dianggap itu baik, hendaknya dia tidak bersegera, tidak terburu-buru untuk menolaknya. Ya, au qabulihi ataukah menerimanya. Gambarannya kurang lebih apa yang sudah saya tadi sebutkan. Hatta yafrugha min dhalika al-kalami, sampai betul-betul muallim tersebut menyelesaikan pembahasannya. Liyatabayyana ma fihi min haqqin aw batilin, sehingga dengan itu akan jelas nah mana yang benar dan mana yang batil. وليفهمه فهما يتمكن به من الكلام عليه, dan sampai dia memahami dengan betul-betul, yakni pemahaman yang yatamakkan, yang kokoh dari pembahasan yang disampaikan. Nah, ini adab seorang al-muallim. Nah, ataukah ya, seorang al-muallim, yakni al-muta'allim, hendaknya dia juga yakni ta'adab ketika misalkan pembahasannya dia melihat di daftar isinya. Nah, ada pembahasan, yakni ada urutan-urutannya misalkan, pembahasan A, pembahasan B. Ya. Seorang guru dia baru membahas permasalahan yang pertama, permasalahan A misalkan. Ya. Dia sudah paham bahwa nah, permasalahan B ini nanti ada waktunya, sesi yang berikutnya, hari berikutnya, pekan berikutnya. Namun dia yata'ajjal. Nah, terburu-buru menanyakan permasalahan yang sebenarnya akan dibahas, ya. Dan kalau misalkan dia tidak bertanya, ya, ini pasti akan terjawab pada pembahasan pada sesi berikutnya, pada hari berikutnya. Ini pada pembahasan, ya, pada poin B misalkan, ini akan terjawab. Namun dia yatabadar, terburu-buru, yakni bersegera menanyakan, ya Syekh, kalau permasalahan seperti ini bagaimana? Padahal ada pembahasannya di poin B. Ini juga di antara yang perlu diperhatikan. Allah yata'ajjal. Wa fiha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kama bayyana lil ummati al-fadl wahyi fa innahu qad bayyana lahum ma'anihi. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana telah menjelaskan kepada umat, kepada manusia, al-fadl wahyi, lafaz-lafaz wahyu, bagaimana cara membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar, dengan fasih, ya. Fa innahu qad bayyana lahum ma'anih, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan makna-makna dari Al-Qur'an, dan tidak ada sesuatu pun yang diluputkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini balik. Belum ada. Nuasina. Kita teruskan. Kalla bal tuhibbuna al-ajilah wa tadharuna al-akhirah wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah wa wujuhun yawma idzin basirah tadhunnu an yuf'ala biha faqirah. Maknanya, kalla, sekali-kali tidak. Bal tuhibbuna al-ajilah, bahkan kalian menyenangi, mencintai, mensukai al-ajilah, sesuatu yang disegerakan, yakni kehidupan dunia. Wa tadharuna al-akhirah, dan kalian meninggalkan akhirat. Wujuhun yawma idzin nadhirah, wajah-wajah, ini wajah orang-orang yang beriman pada hari tersebut, nadhirah, berseri-seri, bergembira, ila rabbiha nadhirah, nadhirah, mereka memandang kepada Rabbnya, melihat kepada Rabbnya. Wa wujuhu yawma idzin basirah, dan pada saat itu pula ada wajah-wajah, ini wajah-wajah orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang kufur, orang-orang yang musyrik. Basirah, wajah-wajah mereka muram, ya, suram. Tadhunnu an yuf'ala biha faqirah, dan mereka mengetahui dengan pasti bahwa bencana akan menimpa diri-diri mereka. Wallahu a'lam. Makna kalla pada firman Allah Subhanahu wa taala di sini, yani kalla sekali-kali tidak, ini sekali-kali bukan. Ini bukan sebagaimana apa yang telah disangka oleh kalian wahai orang-orang musyrik, bahwa pada kehidupan ini tidak ada ba'ats, ya, tidak ada kebangkitan, dan juga tidak ada jaza, tidak ada pembalasan. Naam. Basirah, makna basirah adalah kalihah. Ini wajah yang muram. Wajah yang sedih. Tadhunnu, tadhunnu bermakna tastayqin. Nah, bermakna tastayqin. Yani yakin. Jadi tadhunnu di sini bukan bermakna dhan, mengira, bukan, namun bermakna tastayqin, yani yakin. Faqirah, ana faqirah bimana dahiyah ataukah syar. Mujahid rahimahullah menafsirkan dengan dahiyah. Makna dahiyah, dahiyah bermakna bencana, syar bermakna kejelekan. Qala rahimahullah ay hadha alladhi أوجب لكم الغفلة والإعراض عن وعظ الله وتذكيره أنكم تحبون العاجلة. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya ini bahwa inilah yang telah mengharuskan kalian menjadi orang-orang yang ghaflah, orang-orang yang lalai, dan al-i'rad menjadi orang-orang yang mu'ridin, orang-orang yang berpaling, yang enggan, ya. An wa'adillah, enggan untuk mendengar nasihat dari Allah Subhanahu wa taala, enggan untuk mendengar terhadap peringatan Allah Subhanahu wa taala, enggan untuk melaksanakan nasihat dan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya yang mengharuskan ghaflah dan i'rad tersebut? Karena kalian annakum tuhibbunal ajilah. Kalian adalah makhluk, ini manusia yang senang dengan al-ajilah. Ya, tuhibbunal ajilah. Kalian senang dengan kehidupan dunia. Dan ini adalah fitrah yang tertanam pada jiwa-jiwa manusia. Mereka adalah makhluk yang senang dengan sesuatu yang langsung terlihat, ya, tidak disimpan, nah, tidak disembunyikan, yang nyata terlihat di hadapan kedua matanya, yang disegerakan. وَتَسْعَوْنَ فِي مَا يُحَصِّلُهَا, dan mereka berusaha pada perkara-perkara yang bisa mendapatkan, ya, perkara-perkara yang ajilah tersebut. Wa fi ladzatiha, dan pada perkara-perkara yang ladzah, yang enak, yang nyaman. Wa syahwatiha, dan juga mereka berusaha untuk mendapatkan syahwatnya. Ya, mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan keinginannya, dan menghindarkan dari sesuatu yang bertolak belakang dengan keinginannya. Wa tu'assirunaha 'ala al-akhirah, dan kalian lebih mengedepankan kehidupan al-ajilah, ini segerakan, ini kehidupan dunia, dibandingkan kehidupan akhirat. Fatadharuna al-'amala laha, maka dengan sebab itu dengan kecintaan kalian terhadap dunia, kalian pun meninggalkan amalan, tersibukkan seluruh waktunya 24 jam sibuk mengurusi dunia, hitungan uang, hitungan kalkulator. Nah, dan yang semisalnya ziraah, ya, tanaman-tanaman, ya, perkebunan, sibuk dengan urusan dunia. Baik, maka dengan kesibukan tersebut kalian pun meninggalkan amalan. Li'anna dunya na'imuha لأن الدنيا نعيمها ولذاتها عاجلة. Karena kehidupan dunia berupa kenikmatan-kenikmatan yang ada padanya dan kelezatan-kelezatan yang ada padanya, ajilah, sesuatu yang langsung terpandang, terlihat, nah, dan langsung bisa dirasakan. Seorang dia rajin dalam berusaha, ya, tentunya dia akan mendapatkan hasil yang banyak dengan izin Allah Subhanahu wa taala, nyata. Ya. Dan ketika seseorang dia mencurahkan waktunya, ya, dia forsir pikirannya, tenaganya, maka otomatis dia akan terkesampingkan dengan urusan, yakni mengurusi akhiratnya. Illa man rahimahullah, kecuali siapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal insanu muwali'un bihubbil 'adil. Sedangkan dan manusia muli', mana muli', yani muli' itu mencintai, menggemari, bihubbil 'adil, gemar dengan, senang dengan kecintaan terhadap sesuatu yang 'adil, yang disegerakan. Wal akhirah, sedangkan akhirat keadaannya mutaakhir, ma fiha minan na'imil muqim, terdapat padanya kenikmatan yang mukim, yang abadi. Nah, kenikmatan akhirat adalah sesuatu yang telah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan itu adalah sesuatu yang pasti. Namun bagi manusia itu adalah sesuatu yang belum terlihat, nah, dengan kedua matanya, belum bisa dijamah dengan tangannya, belum bisa dijamah dengan jawarinya, ya. Maka mereka pun, ya, kebanyakan manusia enggan untuk mendapatkan kenikmatan tersebut dan lebih memilih, ya, untuk mendapatkan kenikmatan yang nyata menurut mereka. Falidzalika ghafaltum anha wa taraktumuha, maka dengan hal tersebut kalian lalai dan kalian meninggalkan na'am kehidupan akhirat. Ka'annakum lam tukhlaqu laha, seolah-olah kalian ini tidak diciptakan. Naam, lam tukhlaqu laha, yakni kalian tidak diciptakan untuk kehidupan akhirat. Wa ka'anna hadhihi ad-dar hiya darul qarar, dan seolah-olah negeri dunia ini, kehidupan di dunia ini adalah negeri yang al-qarar, negeri yang abadi. Ya. Dan mereka menganggap bahwa setelah mereka berpuas-puas dengan kelezatan, dengan syahwat dunia, dan mereka menikmati sampai usia lanjut, usia tua, kemudian ditutup dengan kematian, selesai urusannya. Tidak ada hisab, tidak ada perhitungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka menganggap hal tersebut, ya. Allati tublalu fiha nafaisu al-a'mar. Dengan anggapan tersebut mereka rela mencurahkan nafais, yakni umur-umur yang berharga yang seharusnya mereka manfaatkan untuk menabung, beramal, ya, menyicil agar mereka mendapatkan kenikmatan yang banyak di akhirat. Namun umur yang berharga sekian tahun, waktu yang berharga detik demi detik, menit demi detik, menit demi menit, dan seterusnya, mereka porsir, mereka curahkan semuanya untuk urusan syahwat ad-dunya. Wa yas'alaha ana al-laili wan nahar, mereka bekerja sepanjang malam dan sepanjang siang, semuanya demi untuk mendapatkan kehidupan dunia. Tidak ada betikan untuk naam ikhlas lillahi ta'ala. Wa bihadza inqalabat 'alaikumul haqiqah. Maka dengan kondisi seperti ini, ya. Ini dengan sebab kalian tuhibbunal 'ajilah, senang terhadap dunia. Hakikat ya yang ada terbalik. Nah, kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala simpan tidak dianggap, ya. Padahal itu adalah kenikmatan yang abadi. Wa hasala minal khasari ma hasala, dan kerugian yang sangat besar pun kalian dapatkan. Hasala minal khasari ma hasala. Nah. Falau athartumul akhirah 'ala ad-dunya wa nadhartum lil 'awaqibi nadharal basir al-'aqili basir al-'aqil lanjahtum wa rabihtum ribhan la khasara ma'ahu wa fuztum fawzan la syaqa'a yashabuhu. Sungguh bila kalian athartumul akhirah, lebih mengedepankan urusan akhirat dibandingkan urusan dunia, wa nadhartum lil awaqibi, dan kalian memandang akibat, ya, yakni hasil yang terakhir itu dipandang, ditinjau, dicermati, nadhar al basir, dengan pandangan orang yang betul-betul melihat, ya, yang aqil, ya, pandangannya orang yang berakal, bukan mengedepankan hawa nafsu, bukan mengedepankan keinginan dirinya, nah, namun mengedepankan ilmu, dipandang dengan ilmu. Warabihtum, yani lanjahtum, pasti kalian akan mendapatkan keberhasilan. Ya. Warabihtum ribhan la khasara ma'ah, dan kalian pun akan mendapatkan keuntungan yang sungguh tidak ada kerugian padanya. Nah, karena tijarah, ya, bersama Allah Subhanahu wa taala, ini adalah tijarah yang tidak ada kerugian sama sekali. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala sebesar-besarnya. Allah Subhanahu wa taala syakur bi'ibadi. Allah Subhanahu wa taala Maha mensyukuri terhadap amalan-amalan hambanya. Dan akan menerima seluruh bentuk amalan yang ikhlas ya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan sebesar-besarnya. Wa fuztum fawzan la syaqa'a yashabuhu, dan kalian akan mendapatkan keberhasilan di mana keberhasilan tersebut la syaqa'a yashabuhu, tidak ada syaqa'. Apa makna syaqa'? Hah? Yani apa syaqa'? Hah? Kesulitan. Ya. Yeah. Yani kesulitan, ya. Yashabuhu, yang menyertainya. Adapun urusan dunia, nah, seorang untung, ya. Untung, namun untung tidak murni, pasti ada sesuatu yang mengganjalnya. Entah itu pikiran hutangnya, entah itu targetnya kurang maksimal, ya, sehingga perasaannya dirundung dengan kesedihan, ya. Boleh jadi dia dirundung dengan syahwat yang lebih besar. Sudah mendapatkan targetnya, namun dia ingin sesuatu yang lebih, sehingga pikirnya terus terbebani dengan urusan-urusan dunia. Hakala dunia. Nah, tidak ada kebahagiaan yang murni. Nah, mesti ketika dia mendapatkan kesenangan, ada sesuatu yang membuat dia sedih dan teranggap bahwa di situ ada sebuah kekurangan. Adapun di akhirat, seorang ketika mendapatkan kebahagiaan ribhan la khasara ma'ah, keberuntungan yang tidak ada sama sekali kerugian padanya, dan fauz, keberhasilan yang tidak ada kesedihan padanya, murni itu adalah kenikmatan. Nah, oleh karena itu, nah, dengan adanya nasihat dari Allah Subhanahu wa taala, ini sebab yang paling besar untuk seseorang itu ghaflah, ya, lalai dari segala bentuk amalan, ya, karena cinta terhadap urusan dunia, maka hendaknya kita banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan banyak-banyak mengingat urusan akhirat, dan banyak-banyak untuk mengingat kematian, karena dengan seorang hamba mengingat kematian, dia akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih terpacu untuk dia berbekal dengan amalan-amalan saleh. Wallahu alam. Wal ilmu indallah. Tafaddalu wa barakallahu fikum.